Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah wa nasta'inu bih wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Bermohon kita kepada Allah agar senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta kebaikan dalam hidup ini. Salawat berangkaikan salam kepada Rasul yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar RRI yang dimuliakan Allah, Bapak, Ibu, kaum muslimin yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan mendalami ayat-ayat Allah dalam tafsir Sya'rawi pada surah Al-An'am ayat 164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Katakanlah, apakah saya akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali pada dirinya, dan seorang yang berbuat dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Pendengar yang berbahagia, ayat ini sangat baik untuk kita pahami bahwa setelah pengakuan la syarikalah, berarti implementasinya atau dampak yang baik adalah qul aghairallahi abghi rabbah. Tidak ada Tuhan yang aku cari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini sebagaimana fitrah, ketika intuisi fitrahnya berkembang dan pemikirannya sudah mulai menganalisa, dia pasti akan mencari sosok siapa penguasa, siapa Tuhan yang menguasai alam ini. Maka sifat mencari pada manusia itu mesti ada. Walaupun kadang-kadang sebagian orang intensitasnya tinggi, ada yang sederhana, ada yang biasa saja, ada yang bahkan menerima saja gitu, artinya muqallid. Nah, oleh sebab itu dalam bahasa keseharian kita, mencari Allah ini adalah merupakan suatu kebutuhan. Maka oleh sebab itu, untuk membimbing manusia menuju kepada Tuhannya perlu Al-Quran, perlu pengutusan Nabi-Nabi dan Rasul. Nah, inilah kita lihat pada ayat ini. Katakanlah, apakah saya akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Ini penegasan. Tidak usah cari kalaupun memang Allah itu sudah kamu kenal. Mungkin sebagian orang yang masih dalam kesesatan, masih dalam pencarian terhadap sosok Tuhan, dia akan mencari kesana dan kemari. Tapi bagi umat Islam, ini adalah pilihan dan tawaran yang terbaik untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Tuhan segala sesuatu. Nah, apa di antara ketetapan Tuhan tadi? La taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Bila seseorang membuat dosa, dosanya tidak kembali kepada siapa-siapa, kecuali kembali kepada dirinya sendiri. Nah, maka oleh sebab itu, terutama dalam memaknai kemerdekaan ini, bukanlah untuk berfoya-foya, bermegah-megah, atau maafnya menghabiskan malam-malam libur selama peringatan kemerdekaan ini dengan mabuk-mabuk, dengan berganja, berjudi, bermaksiat ria, seolah-olah memang betul-betul merdeka lah tanpa ada hukum, tanpa ada aturan, etika, agama dan lain sebagainya. Nah, itu ketetapan Allah yang pertama. Yang kedua, wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu juga sebuah konsep kemerdekaan, bahwa tidak ada pelimpahan satu dosa kepada dosa orang lain. Ini sangat bagus sekali untuk kita pahami. Artinya, kalau kita mau melakukan sesuatu, haruslah berpikir berulang-ulang, apakah ini terbaik atau sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Jadi, oleh sebab itu, saudara pendengar, dari ayat ini kita melihat bahwa bagaimana konsep kehidupan dalam Islam ini kemudian teraplikasi dalam konsep hukum kita, bahwa seseorang bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dalam peribahasa, tangan mencencang, bahu memikul. Iya. Silakan Ustaz Hanafi. Sangat menarik sekali kajian kita ini. Saya teringat tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwasannya tentang anak-anak yang lahir di luar nikah, begitu kan? Maka dikatakan orang itu adalah anak yang anak haram, kan begitu Ustaz? Betul. Sebetulnya dikatakan begitu, apakah memang anaknya itu yang berbuat, Ustaz? Kalau kita melihat dari Al-Quran yang kita kaji saat ini dari surat Al-An'am, mengatakan la taziru wa zirotun wizra ukhra. Apakah sampai ke sana penodaannya, Ustaz? Ya, sebenarnya tidak. Yang berdosa itu adalah ibu bapaknya yang melakukan perbuatan yang telah dilarang Allah. Adapun anak, dia tidak akan menanggung dosa kedua orang tuanya. Sampai terjadi begini Ustaz di masyarakat, dia itu adalah sudah tinggal di masjid, dialah yang azan, dialah yang membersihkan masjid, tapi begitu ketahuan bahwa asal usulnya begitu kira-kira, sampai anak ini dikeluarkan, tak boleh lagi, kau anak haram katanya. Gimana kira-kira pandangan Islam untuk menanggapi hal tersebut, Ustaz? Inilah yang perlu kita pahami kepada masyarakat, bahwa dia pun tidak mau dia seperti itu. Dan saya yakin semua orang tidak mau seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi bagaimana? Ini harus dicarikan jalan keluarnya, dan masyarakat tidak boleh menghakimi secara genetisnya. Dia harus diterima sebagai seorang muslim. Walaupun dalam sisi yang lain dia tidak mempunyai keturunan yang jelas, alias anak yang lahir tak jelas, tanpa ayah, tanpa ibunya ada. Nah, maka saya menganggap sikap masyarakat kurang bijaksana. Mungkin perlu didiskusikan lagi, tapi ada orang yang arif dan bijaksana lah yang membimbing diskusi itu, sehingga anak yang sudah baik, anak yang sudah melakukan berbagai aktivitas kebaikan, dia bisa eksis, tidak dipindahkan atau tidak diusir hanya karena perbuatan itu bukan merupakan kehendaknya atau kesalahan dari dia. Nah, maka kalau dilihat dari ayat ini kan sudah sangat tegas, Ustaz. Oh, jelas tegas. La taziru waziratun wizra ukhra. Artinya tidak ada kesalahan ditanggungkan kepada orang lain. Orang lain, apalagi kepada anak. Kepada kan anak, gitu. Iya. Terus jadi, begini, Ustaz. Kalau kita tinjau dari segi hukumnya, Ustaz. Anak lahir di luar nikah, tapi setelah itu orang tuanya kawin, apakah anak ini berhak mendapatkan warisan? Sebenarnya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita baca dalam fikihnya itu, iya, bahwa pertama dia tidak mempunyai garis keturunan karena pembuahannya terjadi di luar akad, alias diam-diam. Yang kedua, akibatnya hak warisnya putus, hak perwaliannya putus, hak nasabnya juga tidak ada. Nah, inilah bahayanya perzinahan ini. Jadi sebagian orang menganggap enteng-enteng saja perzinahan itu, iya, sana, ya. Padahal luar biasa. Menurut mazhab Imam Syafi'i tadi adalah memutuskan ahli warisnya, iya, terus warisannya. Banyak hal yang dirugikan oleh orang tua. Orang tua itu terhadap anaknya itu sendiri. Nah, maka kalau kita lihat sampai ya. Mungkin bolehkah orang tuanya kawin dengan anak yang di luar nikah ini? Orang tua laki-laki misalnya. Yang lahir itu perempuan. Pada mazhab Imam Syafi'i sampai pada fikih tuhfatut tulab itu boleh. Alasannya, Ustaz? Alasannya karena bukan anak dia, nasabnya bukan anak dia pada dasarnya. Jadi kalau anak itu, tapi khilafan di mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa anaknya ini masih gennya gen orang tua. Oleh sebab itu maka mazhab Syafi'i ini memutuskan hukum makruh karena ada khilaf atau ada yang nggak membolehkannya dari mazhab yang lain. Jadi istilahnya khurujun anil khilaf, mencari jalan keluar dari sebuah perbedaan pendapat. Maka tidaklah apa hukumnya halal mutlak, tetapi dimakruhkan. Ya begitu ya. Ustaz Syafiah, di sini ada ayat setelah itu mengatakan summa ila rabbikum marji'ukum. Kira-kira apa maksud dari ayat ini, Ustaz? Kepada Allah lah kita mengembalikan segala urusan permasalahan, karena yang memiliki kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebagai subjek untuk melakukan aktivitas dalam kehidupannya sebagai khalifatullah di muka bumi ini, yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tambahan dalam ayat ini, kita mengartikan la taziru wa ziratun wizra ukhra. Kemudian summa illa rabbikum marji'ukum. Wazir di sini karena diartikan adalah beban yang amat berat. Dalam ayat Toha, surat Toha, kita jumpai 20 ayat 29 sampai 30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jadikanlah untukku seorang wazir, yaitu pembantu, di mana Nabi Musa alaihi salam yang pembantunya adalah adiknya, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku ini. Jadi dalam ayat ini betul sekali yang sudah dipaparkan, dijelaskan tadi, tidak ada kesalahan dipikul oleh kesalahan yang lain. Tidak ada dosa warisan, kan gitu Ustaz? Iya, betul. Dosa warisan enggak ada. Karena pada hakikatnya menurut ulama mutakallimin juga, orang yang sudah baru lahir kemudian meninggal, dia langsung masuk surga, kan begitu Ustaz? Betul, ya? Betul. Jadi tidak ada beban dan tidak ada dosa. Anak yang dilahirkan adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ya bersih jiwanya, ya, suci ya. Begitu, itu mungkin merupakan tambahan. Kepada Allah lah kita mengembalikan semua permasalahan. Moga apa kita menjumpai fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, dan Allah ya diberitakan kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Kalau kita sudah berselisih paham, kita tak tahu lagi, kita sudah pasrah sama Allah, kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang benar pasti akan muncul kebenaran tadi. Itu harapan kita semua. Mungkin ya. Dalam yang lain nih Ustaz, apa kaitannya ayat Allah Subhanahu wa taala ini Ustaz dengan keberlangsungan hidup kita ini? Ya. Ini ada tambahan dari Ustaz Fajrul. Kaitannya begini Ustaz. Ketika kita sudah mengakui bahwasanya tidak ada pembebanan dosa di dalam Islam, aha, dalam arti kata yang melaksanakan kemudaratan itulah yang menanggung. Dan kedua, ketika kita dihadapkan dalam hal seperti itu, Allah menyuruh kita summa ila rabbikum marji'ukum, kembalilah kepada Allah. Karena di sini Allah memakai bahasanya rabbikum, karena Allah lah yang menyayangi. Rububiyahnya juga lah dikedepankan. Rububiyah Allah lah juga dikedepankan. Ketika kita sudah mengembalikan itu, Allah akan fayunabbi'ukum, Allah akan memberitahukan kepada engkau. Jadi fa di sini adalah fa ussababiyah, yang menyebabkan. Sebab itu terjadi apabila kita berserah diri kepada Allah, Allah akan memberikan tahu kepada kita sisi mana kita yang sering kita lakukan dalam pertikaian ini, sehingga Allah menemukan kita apa dalam pikiran kita atau dalam petunjuk Allah, sebuah petunjuk yang mana menjadikan titik temu sehingga kita dapat hidup ini, menjalin hidup ini lebih akrab lagi satu sama lainnya. Jadi di sinilah perlunya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar berserah diri, tapi harus disertai juga lah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu ya Ustaz ya. Iya benar sekali ini Ustaz. Jadi semua permasalahan karena kehidupan kita ini, yang benar itu adalah hal yang nisbi saja. Benarnya itu tidak mutlak, kan begitu. Kehidupan dunia ini benarnya itu adalah peralihan. Pada satu saat ini mungkin si fulan benar, kan kemudian yang salah nanti pada satu saat dengan kebenarannya itu, dengan kesalahan dia memperbaikin, dia bisa menjadi benar. Dan begitulah semua proses kehidupan. Karena apa? Tidak ada kehidupan di dunia ini yang bentuknya benar, yang mutlak adalah bentuknya yang nisbi, kan begitu. Kita kembali saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana kira-kira Ustaz Hanafi kesimpulannya ini? Kesimpulan dari ayat ini. Ya hadirin yang berbahagia, maka kalau kita melihat bahwa ayat ini akan memunculkan sebuah kekuatan pada diri kita, bahwa prinsip-prinsip ajaran Islam itu jelas, bahwa Allah itu adalah Esa. Kesalahan kita tidak bisa kita timpakan kepada orang lain. Bertanggung jawablah pada perbuatan kita. Dan ingatlah bahwa kembali kepada Allah adalah merupakan keniscayaan. Wabillahi taufiq wal hidayah, kami meninggalkan saudara-saudara dengan doa semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus istana. Hazalakum.